Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Rabu ba'dal maghrib ini kita bisa kumpul di majlis Ar-Raudhah di kelas Zubat. Insyaallah kelas Zubat ini akan ada ila yaumil qiyamah sepanjang majlis Ar-Raudhah berdiri dan ada terus insyaallah dan berkembang di mana-mana. Kelas Zubat. Kenapa kelas Zubat ini harus terus ada? Karena namanya saja Sofwatuz Zubat. Kitabnya itu aslinya namanya Sofwatuz Zubat. Dipanggil orang dengan nama pendeknya Zubad. Zubadun itu bentuk jamak dari Zubdah. Zubdah itu adalah intisari yang terbaik dari sesuatu. Intisari yang terbaik dari sesuatu. Nah ini Sofwatuz Zubad. Pilihan yang paling baik dari pilihan-pilihan yang terbaik. Kalau diterjemahkan bebas seperti itu, kita akan bahas satu kitab fikih tasawuf. Fikihnya ada, tasawufnya ada, tauhidnya ada, lengkap di kitab tersebut, yang telah menghimpun ajaran-ajaran pilihan dari berbagai kitab yang ada dan dari berbagai pandangan ulama yang ada. Sehingga insya Allah siapa yang sudah khatam kitab ini, insya Allah fikihnya cukup mateng buat dia untuk ngajar orang lain, ngajar dirinya, keluarganya, ngajar masyarakatnya sebagai bekal hidup sampai mati. Insya Allah sudah cukup. Tentunya setiap cari ilmu yang nggak pernah kenal kata cukup, ya selalu cari tambah terus. Tapi standar minimal ini insya Allah sudah cukup. Kitab Zubat ini dikenal sebagai alfiahnya fikih. Kalau di kitab Nahwu ada alfiah Ibnu Malik. Nah di kitab fikih ada alfiah juga. Alfiahnya Ibnu Ruslan atau Zubat ini. Dikatakan alfiah artinya seribu. Seribu apanya? Bait syairnya. Kitab Zubat adalah kitab fikih yang berbentuk nazom atau syair. Jumlah bait syairnya lebih dari seribu. Ya lebih dari seribu. Tapi karena mendekati angka seribu, seribu ke atas sedikit, maka disebut alfiah. Disebut alfiah. Dari seribu bait syair ini tidak mutlak fikih. Di depannya tauhid, di tengahnya fikih, di belakangnya tasawuf. Jadi lengkap. Jadi lengkap. Yang ngarang siapa? Yang nyusun adalah seorang ulama yang julukannya Ibnu Ruslan. Julukannya Ibnu Ruslan. Itu julukannya. Kalau namanya siapa? Namanya adalah namanya Kanjeng Nabi kalau di langit SAW. Kanjeng Nabi itu namanya di dunia Muhammad. Ahmad Fisama. Kalau di langit namanya Nabi adalah Ahmad. Nah pengarang kitab Zubat ini namanya adalah Ahmad. Punya bapak namanya Hasan, punya bapak namanya Husain, punya kakek namanya Hasan, punya mbah buyut namanya Ali. Jadi namanya Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ali bin Ruslan. Ya, bin Ruslan. Tapi terkenalnya bukan disebut Ahmad bin Husain, enggak. Justru dikenalnya dengan julukan pendek Ibnu Ruslan. Ya, Ibnu Ruslan ini pengarang kitab ini. Siapa beliau? Beliau seorang ulama yang lahir di Palestina dan wafat di Palestina. Lahirnya di Palestina, wafatnya di Palestina. Pada abad keberapa? Pada tahun 700-an Hijriah. Akhir 700 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau lahir tahun 773 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau lahir tahun 775 Hijriah. 773 atau 775 Hijriah. Sementara kita sekarang 1436 Hijriah. Berarti kurang lebih hampir 700 tahun yang lalu beliau lahir. Setelah lewat 700 tahun, karyanya bukan mati, karyanya bukan hilang, karyanya bukan ditinggalkan, karyanya justru semakin dibaca dan digali. Kok bisa ya? Kok bisa? Kitab ini 1000 bait, tipis. Di Al-Azhar Kairo, yaitu termasuk kitab yang jadi pegangan, disyarahkan oleh banyak ulama. Di pesantren-pesantren di Indonesia, hampir semua pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kenal yang namanya kitab Zubat. Ya, itu kenal yang namanya kitab Zubat. Dan santri-santri disuruh menghafalkan. Di Hadramut sendiri, pesantrennya para habaib yang ada di sana, maupun para masyayikh, itu ya juga harus hafal kitab Zubat. Walaupun bentuknya tipis 1000 bait. 1000 bait itu sedikit sebetulnya, enggak banyak. Ya sebetulnya enggak banyak. Kalau satu hari kita hafal 10, cuman butuh 100 hari. Cuman butuh 100 hari. 100 hari itu identik sepertiga tahun. 3 bulan 10 hari insya Allah hafal. Apalagi Mas Suroto itu cukup sehari hafal kelihatannya. Ya. Yang masih muda gitu kan, kalau masih muda hafalannya kuat. Lebih cepat menghafalnya. Lain dengan saya. Rambut sudah putih, jenggot sudah beruban, kumis sudah putih juga, alis juga sudah putih. Yang begini kalau enggak hafal-hafal harap dimaklumi. Ya harap dimaklumi, tapi itu bukan alasan. Ya bukan alasan. Pada menghafalkan. Kenapa? Karena kalau menghafalkan kitab besar itu sulit. Orang-orang dulu kitab besar itu dihafalkan. Kitab setebal Riyadhus Shalihin dihafalkan. Ini hanya orang-orang yang kuat yang mampu. Tapi kalau Zubat cuma 1000, kitabnya kecil, tipis itu. Kitab aslinya cuma tipis, dihafalkan mudah. Begitu hafal, paham, maka ya udah dia ngerti fikih. Fikih itu pegang tahu, dia tasawuf juga tahu. Lengkap sudah ada di sana. Makanya jadi favorit. Kenapa? Fikih kok jadi gampang ya sama nyanyi. Bukan bentuknya apa namanya? Kitab yang bahasanya berat, bahasanya susah, tapi sambil dinyanyikan. Insyaallah nanti Rebo depan kita nyanyi bareng-bareng. Kita akan mulai majelisnya dengan nyanyi 7 bait gitu ya. 7 bait kita nyanyikan bareng. Saya minta jenengan satu hari nanti menghafalkan 1 bait. One day one bait. Satu hari satu bait. Jadi nanti kalau kita setahun, insyaallah ya sepertiga Zubat sudah hafal. Insyaallah seminggu sekali kita bahas 7 bait. Insyaallah gitu ya. Bisa terbahas 7 bait. Sehingga nanti insya Allah 3 tahun khatam kitab Zubat ini. Ya khatam kitab Zubat. Lengkap itu semua sudah ada. Pembahasan fikih di sana yang pokok-pokok sudah ada. Diawali dengan Alhamdulillahidzil jalali wasyari'il harami wal halali thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil muslim Tafattihami Muhammadil Hadi minal dhalali wa afdalu sahbi wa khairi ali wa ba'du hadhizu badun nazamtuha abiyatuha alfun bima qad zidtuha yazhulu hifduha alal atfali nafi'atan lil mubtadir rijali takfi ma'at tawfiqi lil mustaghili in fuhimat wa'ud bi'ad bil amali fa'amal walau bi'ush rikaz zakati takharuj binuril il mimin dulmati fa'alimun bi'il mihi lam ya'malan mu'adzabu min gab li'ubadil wathan wa kullu man bi'ghayri ilmin ya'malu a'maluhu mardu datun laktuk balu sampai akhirnya. Nanti akhirnya cuma baca gitu enggak ngajar-ngajar ya. Itu contoh yang masih saya hafal. Yang masih saya hafal. Enak itu. Kalau hafal gitu mau nerangkan tuh gampang. Mau nerangkan gampang. Kita mau ngajari anak kita, ngajari istri kita, istri mau ngajari suaminya, mau ngajari temannya, enggak perlu buka kitab. Kenapa? Kitabnya udah ada di kepala. Hafal kitabnya. Kamu hafal kitab? Oh, hafal. Mana? Awal wajibin. Nanti ada bab yang begitu. Mau bab sholat? Mau bab apa? Akidah? Nih, seperti ini. Asyik itu Zubat. Nah, enak karena bentuknya nyanyi. Jadi bisa kita ajarkan ke anak-anak. Itu, kalau tidak salah, sama dengan wazannya. Kalau kita tahu ada lagu ya Sayyidi ya Rasulullah, gitu kan? Ada yang seperti itu? Coba kalau alhamdulillah ilahi dzil jalali, agak angel sih. Ya Rasulullah, sama itu, maaf, sama dengan wazannya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asha ni waddaraji. Maaf tadi saya salah ya. Jadi wazannya sama dengan ya Rasulullah salamun alaik. Ya, kita pakai alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali sampai akhirnya. Bentuknya nyanyian, lagu. Bentuknya lagu. Cuman di balik syair-syair ini terkandung ilmu yang luar biasa. Nah, Ibnu Rusan ini hebat. Beliau ngarang ini sambil kalau orang sekarang ngomong bertapa gitu ya, semedi. Nah, kalau bahasa syariatnya khalwat uzlah. Beliau dulu khalwat uzlah di tepi pantai gitu. Ya entah di mana tempatnya, saya juga enggak tahu, di tepi pantai khalwat uzlah memperdalam ilmu-ilmu syariat, thariqah dan hakikah. Nah, ketika beliau ngarang syair ini jadi 1000 bait lebih. Beliau kemudian, dulu kan belum ada mesin ketik ya. Belum ada mesin ketik, belum ada komputer. Nulisnya ya di kertas. Kertasnya juga belum bagus seperti ini. Kertas-kertas kuno itu kan tebel, tebel-tebel gitu kan. Tintanya ya kena air ya luntur ya. Kena air luntur tinta yang seperti itu kan. Sudah jadi 1000 bait sama beliau digulung. Digulung tanpa plastik ya, digulung terus diikat. Dikasih tali, dikasih batu. Diikat, dikasih tali, dikasih batu. Batu yang berat. Kemudian beliau lemparkan ini ke dalam laut. Bayangkan, ngarang buku jadi. Ini ngumpulkan pilihan yang terbaik. Kemudian diikat dengan tali, dikasih batu, dibuang ke laut. Saya mau nanya, ini kira-kira nekat atau sia-sia? Itu kan sepertinya membuang hasil kerjanya ya. Membuang hasil kerjanya. Tapi caranya wali begini, dibuang sambil ngomong begini. Ya Allah, tolong jangan tirukan adegan berbahaya ini di tes akhir anja masing-masing ya. TA itu jangan dibuat seperti ini nih. Para mahasiswa kadang ada tugas akhir ya, atau skripsi. Sudah saya mau praktekkan nih ilmunya Ibnu Ruslan. Jangan, belum makomnya. Ini saya Ibnu Ruslan diikat tali, karyanya tadi kasih batu, dibuang ke laut. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, kalau karya saya itu ikhlas, tolong munculkan dari laut. Kalau saya itu enggak ikhlas, tidak kamu terima, ya biar tenggelam saja di sana selama-lamanya. Buat apa? Karya yang tidak engkau terima, ya Allah. Itu kalau menurut akal, kira-kira masuk akal atau perbuatan gila itu? Kalau orang zaman sekarang bilang aneh-aneh, neko-neko, dan lain sebagainya. Enggak ngawur itu, sia-sia perbuatan yang enggak masuk akal gitu ya. Tapi orang-orang soleh lain, beliau begitu, apa yang terjadi? Bayangkan ini kertas dikasih batu. Apa ada judulnya batu ngambang terus itu? Batu kali yang antep kok bisa terus naik. Di laut tuh nih, ke dasar laut, bisa naik keangkat ke atas. Ya, keangkat ke atas. Ya setelah itu diambil, diajarkan. Artinya karyanya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akhirnya sampai sekarang dibaca orang. Karya yang diterima Allah itu ya Allah yang menyebarluaskan. Kalau udah Allah yang menyebarluaskan ya sudah. Nah itu loh pondasinya orang-orang terdahulu adalah ikhlas. Nah Syekh Ibn Ruslan itu wafat kebetulan ya. Kebetulan kok beliau wafatnya itu menurut sejarah yang saya baca. Beliau wafat pada hari Rabu. Beliau wafat pada hari Rabu. Dan saya baru tahunya tadi sore kalau beliau wafat hari Rabu. Beritanya baru nyampe. Maksudnya dari literatur yang saya baca itu biasanya gak disebutkan harinya, cuman tahunnya. Tadi saya ketemu literatur yang menyebutkan harinya hari Rabu. Dan pengajian kita ini, kita mulai hari Rabu. Jadi saya niatkan untuk mengenang Ibnu Ruslan sekalian. Niat haulnya Ibnu Ruslan atau tahlilnya Ibnu Ruslan dengan cara mengkaji ilmunya. Siapa tahu berkat begini nanti kita dapat syafaat beliau. Ya, syafaatnya para ulama. Siapa tahu roh beliau diizinkan rawuh ke sini. Ya, yang percaya ya alhamdulillah, enggak percaya monggo kerso. Kan roh itu rohnya orang soleh boleh jalan-jalan sama Allah. Kalau rohnya orang yang enggak soleh di penjara. Kalau rohnya orang soleh boleh jalan-jalan. Dalilnya nanti, jangan sekarang. Pembahasannya bukan pembahasan dalil yang begitu-begitu, tapi sangat jelas dalilnya. Pada tahun berapa beliau wafat? 844. Lahir 773 atau 775, wafat 844 Hijriah. Bulannya bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Harinya menurut riwayat hari Rabu. Nah, ketika beliau wafat, ya Palestina berduka dan dunia Islam berduka karena kehilangan seorang ulama. Man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafik. Dalam sebuah riwayat Aukamakola s.a.w. disebutkan, siapa yang enggak sedih dengan wafatnya seorang ulama, maka dia adalah seorang munafik. Jadi kalau ada ulama wafat kok senang, ya itu munafik. Kalau ulama wafat ya kita sedih karena lenteranya dunia padam satu. Ya padam satu. Sumber untuk merujuk ilmu kehilangan kita satu. Seharusnya kita bersedih. Nah, di awal, ya awal dari syair ini, insyaallah nanti Rebu depan saya bagi. Doakan saja saya bisa cari kitabnya yang kecil, nadzom yang bagus, saya bagi cuma-cuma nanti insyaallah. Jangan khawatir. Jangan belajar di sini, tinggal duduk, minum, makan, kitab gratis. Ya. Setuju? Setuju. Bab gratis setuju semua. Ya kan? Kitab gratis. Ada tuh yang ngusulkan sama Habib, beli kitabnya nanti dijualkan lumayan untung. Saya lihat dibagi lebih untung kok. Saya lihat dibagi lebih untung. Insyaallah saya mau pesan kitabnya yang bagus, tapi banyak kitabnya, tapi kurang cetakannya, kadang ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Saya mau cari yang bagus. Kalau tidak ada nanti saya akan buat sendiri yang bagus, di fotokopi yang bagus, kemudian dijilid yang bagus, lebih enak gitu ya. Di sini kalau fotokopi kan ada yang gratis. Bayar sendiri kertasnya aja ya, Mas Takim ya. Saya lanjutkan. Memang majlis ini para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar, kita setting santai. Karena ini majlis fikih. Kalau terlampau berat nanti akhirnya ngantuk semua, kemudian pusing semua. Kita mau nyantai-nyantai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali syair ini, sebelum masuk syair, awalnya basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena memang ada riwayat. Ya, ada sebuah riwayat. Kullu amrin dzibalillah yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami'. Dan juga oleh Imam As-Subki dalam kitabnya Tabaqatu Syafi'iyah. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Subki maupun Imam Khatib Al-Baghdadi. Kullu amrin, segala hal yang dzibalin, penting, bagus, baik, la yubda'u fihi, tidak diawali hal yang baik, yang penting itu, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, atau dengan bismillahirrahmanirrahim, yang selanjutnya kita singkat dan kita kenal dengan istilah basmalah, tidak diawali dengan basmalah, fahuwa aqta', maka amalan itu jadi putus. Ya, aqta itu apa? Maqtu'ul barakah, putus. Lah yang putus apanya? Berkahnya. Bukan amalnya putus, amalnya tetap jalan tapi berkahnya enggak ada. Berkahnya enggak ada. Misal kita mau ngecor, kok enggak diawali bismillah, ini penting ini kan ya. Wah, itu nanti ngecornya enggak ada barokahnya itu. Ini yang bagian ngambil pasir, bagian ngambil batu, bagian ngudak ini kan harus baca bismillah. Ini kalau enggak baca bismillah putus barokahnya ini. Maneman gitu kan? Atau kita mau dibalin penting. Mau berangkat ke pengajian, mau keluar berangkat. Ini kan hal yang penting. Kita enggak baca bismillah, maka nanti barokahnya terputus. Makan itu ada sunnahnya baca basmalah ya. Kalau orang makan enggak baca basmalah, ini penting nih nyambung nyawa ini. Kalau enggak baca basmalah, maka ya dia akan enggak ada berkahnya. Kenyang sih kenyang, tapi enggak bawa barokah. Bawanya nanti ngantuk, malas sholat, malas zikir, bawanya seperti itu. Barokahnya tidak ada. Nah, termasuk syair yang baik, karena syair itu ada dua. Ada syair cinta hawa nafsu, ada syair cinta ilahi, ada syair ilmu. Syair-syair yang sifatnya cinta-cintaan gitu. Ini yang yang senyum-senyum ini di belakang-belakang, nah samping saya ini. Ya, itu paham tuh syair cinta-cintaan tuh karena mungkin sering BBM-an buat syair cinta gitu kan. Ini kan suatu yang sifatnya hawa nafsu. Jangan kemudian ini penting, harus kita mulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim terus buat syair cinta, enggak boleh. Yang diizinkan pakai bismillah ini hal yang penting dalam agama. Nah, kalau syair ya syair yang sifatnya keagamaan. Ya sifatnya anjuran taat. Itu boleh diawali basmalah. Itu nanti ada berkahnya. Nah, karena syair ini isinya fikih, isinya tasawuf, isinya tauhid, maka diawali dengan bismillah. Melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, la yasluhu kitabun illa wa awaluhu bismillahirrahmanirrahim wa in kana syi'ran. Dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', itu Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan tidak sepatutnya sebuah buku atau tulisan, entah itu surat sekalipun, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi nulis surat kok enggak pakai bismillah? Buat buku kok awalnya bukan bismillah? Itu enggak baik. Itu enggak baik meskipun syair. Karena ada riwayat yang mengatakan syair itu jangan dikasih bismillah gitu ya. Itu syair yang bagaimana? Syair yang tidak syar'i, memang enggak boleh. Kalau syairnya syar'i, maka dianjurkan pakai bismillah. Nah, karena ini syairnya syair syar'i, ya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan basmalah sudah kita bahas di tafsir Al-Fatihah ya, panjang dan lebar. Ini sekedar untuk ngambil barokah. Barokah dari bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk ke syairnya. Awal syair. Alhamdulillahidzil jalali wasyari'il harami wal halali. Kalau pakai lagu yang seperti itu. Alhamdulillahidzil jalali. Qauluhu alhamdulillah ay athana'ul azimu mamlukun wa mustahikun lillah. Fala farda minhu li ghairihi famadhu ghairihi ta'ala madhun lahu fil haqiqah li'annahu al-mubdi'u wal mumiddu lahu wa huwa alladhi aqdarahu ala fi'li ma yastahiqqu bihi al-madha wath-thana. Dikatakan bahwasannya alhamdulillahi artinya alhamdu segala bentuk pujian yang agung, yang hebat, yang bagus, yang indah, yang luar biasa lil ilahi, itu hanya miliknya ilah Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pantas dipuji itu ya cuman Allah. Yang pantas dipuji ya cuman Allah. Al-mustahik yang berhak dipuji itu ya cuman Allah. Nah, kalau kita muji-muji orang lain, sebetulnya tidak ada seorang pun yang berhak dipuji. Sebetulnya. Kenapa? Kita muji orang ganteng. Wah, ganteng kamu. Sebetulnya itu gantengnya bukan milik dia, tampannya bukan milik dia. Dia cuma dipinjemin. Yang buat dia tampan Allah. Seharusnya yang dipujikan Allah. Maha suci Allah yang sudah membuat wajahmu ganteng, kan begitu. Ya, yang berhak itu dipuji Allah sebetulnya. Tapi Allah karena maha baiknya kepada hamba-hambanya, Allah memerintahkan kita muji yang lain. Bukan berarti kalau kita muji orang lain kemudian dikatakan musyrik. Kamu musyrik muji-muji orang lain. Muji itu hanya Allah saja. Yang berhak dipuji Allah. Jangan muji yang lain. Ya enggak begitu. Ya, itu keyakinan di hati. Tauhid. Di hati kita yang boleh dipuji hanyalah Allah. Yang berhak dipuji hanyalah Allah. Yang lain itu cuma numpang pujian. Tapi pujian itu adalah milik Allah. Sebetulnya tidak ada yang layak dipuji selain Allah. Itu sikap hati. Tapi karena Allah merintahkan kita muji yang lain, maka kita juga muji yang lain. Dan muji yang lain itu bagian daripada pujian kepada Allah. Paham ya? Alhamdulillahi dzil jalali. Yang maha agung. Kalau kita lihat, dalam pujian-pujian para ulama itu banyak dikaitkan dengan sifat Allah yang agung. Karena niru Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan Tuhan yang melihara alam semesta. Itu kan menunjukkan keagungan. Kalau di maulid Simtu Durar, Alhamdulillahil Qawi Sultanuh. Ya kan? Segala puji syukur bagi Allah Al-Qawi Sultanuh, yang maha kuat kerajaannya. Ada hikmah apa ini? Pujian yang disandarkan pada sifat Allah yang agung. Allah maha agung. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau yang maha agung. Kok kita mensyukuri Allah yang maha agung ya? Ada apa di situ? Ya, bagaimana kita tidak terima kasih? Seandainya kita gak pakai helm, gak punya SIM, gak bawa STNK, gak bawa STNK, ya, kemudian lampu mati semua, ya, lampu mati semua, kemudian plat nomor sudah telat 2 bulan belum diperpanjang, terus ketemu Pak Polisi, ketemu Pak Polisi. Seharusnya itu kan polisi berhak menilang, ya kan? Dengan kekuatannya dia berhak menilang. Terus Pak polisinya mengatakan, ya udah saya beri kamu peringatan saja, besok ini diperpanjang, kamu segera urus buat SIM, gitu kan? Lampunya diganti. Jenengan bilang apa? Terima kasih, terima kasih, terima kasihnya biasa atau mantep? Mantep. Kenapa? Karena ketemu sosok yang punya kekuasaan tapi mau memaafkan. Lah Allah itu punya kekuasaan mutlak. Allah punya kekuasaan mutlak. Dosa kita bertumpuk-tumpuk, dosa kita luar biasa banyaknya tiap hari jalan. Allah itu kok enggak langsung nyiksa kita? Masih kita dikasih kesempatan. Ya udah nanti kamu sebelum asar tobat ya. Ya, ini sebelum isya kamu tobat ya. Minta ampun pada aku ya. Dikasih waktu terus untuk tobat, untuk minta ampun sama Allah. Mestinya kita diremukkan langsung, ya bisa. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah, maha suci Engkau, maha agung, maha besar, maha indah, maha cantik, maha mulia Engkau ya Allah, yang Engkau itu walaupun punya kekuasaan yang luar biasa, keagungan yang luar biasa, tapi sifat rahmatnya Allah mendahului amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyari'il harami wal halali. Wasyari' dan Allah yang mensyariatkan. Mensyariatkan artinya yang menjelaskan. Mubayyin, syari' itu mubayyin, yang menjelaskan. Mana yang haram, mana yang halal. Mana yang haram, mana yang halal. Intinya hidup kan cuma itu. Ada halal, ada haram. Ada halal, ada haram, itu hidup. Nanti setelah mati enggak ada haram, semuanya halal. Setelah mati semuanya halal buat orang yang beriman. Dalam nikmat kubur semuanya halal. Dalam nikmat surga semuanya halal. Tapi di dunia ini ada halal, ada haram. Enggak ada halal mutlak, halal semua ya enggak. Haram semua ya enggak. Ada yang haram, ada yang halal. Hukum Islam yaitu halal sama haram, enggak lebih dari itu. Beb, bukankah hukum Islam ada 5? Betul ada 5. Tapi yang satu halal, yang satu haram, kan begitu ya? Lah, yang mubah, sunnah, makruh masuk mana? Mubah, sunnah, makruh masuk bagian halal. Mubah, sunnah, makruh masuk bagian halal. Kalau haram itu cuma satu haram. Tapi kalau yang halal, ada halal yang sunnah, ada halal yang makruh, ada halal yang mubah. Intinya itu, intinya 2, halal dan haram. Tidak ada hukum yang keenam, enggak ada. Bid'ah enggak ada. Jadi enggak ada kok ini hukumnya apa? Bid'ah enggak ada. Hukumnya ini halal apa enggak ini? Ini haram atau enggak? Di fikih begitu. Jadi enggak ada hukum fikih ini bid'ah, hukumnya enggak ada. Itu membuat hukum fikih dalam hukum kok timbul kata-kata hukum bid'ah, itu termasuk bid'ah yang baru itu. Yang tidak dicontohkan oleh para ulama sebelum kita enggak ada. Kalau ditanya, oh ya, dalam fikih hukum Islam ada berapa? 6. 6 apa? 1 halal, 2 haram, 3 sunnah, 4 mabuk mubah, 5 makruh, 6 bid'ah, enggak mungkin. Jawabannya pasti salah. Coba testing jawab begitu. Benar atau salah? Salah. Ya hukumnya cuma 5, halal, haram, mubah, sunnah, makruh. Ya cuma itu, enggak mungkin 6 nambah. Cuma adanya itu. Al halal wal haram. Lah kemudian apa itu yang haram? Haram itu sebetulnya definisinya apa? Haram, haram, haram, haram. Kadang orang gampang ngomong haram padahal yang diomongkan haram itu enggak haram. Ya. Gampang ngomong haram padahal yang diomongkan haram itu enggak haram. Haram itu apa? Ma yu'aqabu, sesuatu yang fa'iluhu, orang yang mengerjakan sesuatu itu yu'aqab, disiksa. Itu haram. Melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu bisa menyebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu haram. Contoh. Contoh. Seperti yang saya kasih contoh ini ya. Membelai kepala wanita, halal atau haram? Hah? Tergantung. Kalau anaknya justru sunnah. Kalau wanita itu anaknya justru sunnah, pahala itu. Kalau wanita itu istrinya, itu sunnah. Bisa jadi kewajiban. Ya kan? Kalau wanita itu ibunya, dibelai-belai dengan sayang, maka itu pahalanya luar biasa. Lah kalau wanita itu wanita di jalanan gitu kan? Oh, istrinya bukan ya, anaknya bukan ya, kakaknya bukan, adik kandungnya juga bukan, orang tuanya bukan ya, karena kenalan kok terus dibelai-belai di pinggir alun-alun. Lah ini haram ini. Ini haram. Kenapa? Yu'aqabu fa'iluhu. Yang melakukan seperti itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan seperti itu, karena itu dosa. Jadi haram itu kalau disiksa itu haram. Kalau enggak disiksa tidak haram. Nah, mungkin ada yang nanya, "Lah kalau ngerokok bagaimana, Beb?" Ya, gini aja lah gampang. Anda kalau ngerokok nyiksa orang lain tidak gitu ya. Kalau ada orang yang tersiksa karena rokok Anda lah, itu sudah mengganggu minimal. Rokok hukumnya bagaimana? Rokok hukumnya ada dua pendapat. Pendapat pertama haram. Pendapat kedua makruh. Nah, makruh kan masuk dalam kelompok halal meskipun itu makruh. Ya, kalau haram ya kelompok haram. Nah, daripada beresiko ya beresiko masuk yang haram, ya lebih baik jangan merokok. Ya kalau kepaksa ngerokok ya silahkan ngerokoknya delik sendiri sehingga yang terbunuh dirinya sendiri. Jangan ikut bunuh orang lain. Ada halal, ada haram. Nah, pertama kali yang ngarang Zubat ini membuka syairnya dengan alhamdulillahi dzil jalali wasyari'il harami wal halali. Ini dikatakan ni bari'ul istihlal. Satu bait yang luar biasa bisa menjelaskan seluruh isi buku. Dengan cukup baca bait ini orang ngerti, oh ini buku fikih ini. Kenapa? Loh, syukurnya saja bahas halal haram, berarti fikih ini. Jenengan masih ingat ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman. Burung Hud-hud. Ya. Burung hud-hud. Itu memuji Allah dengan kalimat apa? Ya. Urusannya makanannya dia, makanannya burung. Yang telah menyembunyikan makanan di bawah bumi gitu kan? Urusannya dengan itu. Kenapa? Karena ini hidupnya burung itu makan itu, ya dia pujinya dengan makanan tersebut. Nah, karena ini bukunya buku fikih, alhamdulillahnya ya urusannya sama fikih halal sama haram. Nanti kalau pernikahan ceramah ya alhamdulillahnya urusannya pernikahan. Jangan ceramah pernikahan alhamdulillahilladzi amatal insana. Wah, segala puji syukur bagi Allah yang mematikan manusia. Urusan ini nikah kok bahas mati kan enggak pas gitu kan. Enggak pas, ini berarti yang ceramah rodok kurang pinter gitu ya. Rodok kurang pinter. Ya, tahu ini ceramah akad nikah. Ya yang babnya ya bab nikah alhamdulillahnya itu. Alhamdulillahnya bab nikah. Ceramah kematian jangan kualik. Ceramah kematian alhamdulillahnya banter, mestinya innalillah yang banter gitu kan. Ya. Ya, disesuaikan. Ya termasuk dalam syair ini karena ini fikih maka disesuaikan. Pas sekali wasyari'il harami wal halali. Tsumma ya, tsumma shalatullahi ma salami 'alan nabil mustofa tihami. Setelah tahmid salam. Kenapa udah basmalah kok pakai alhamdulillah? Karena di riwayat yang lain juga disebutkan semua hal yang baik tidak diawali alhamdulillah juga putus berkahnya. Makanya bismillah sama alhamdulillah itu enggak bisa dipisahkan. Enggak bisa dipisahkan. Alhamdulillah ini kalimat yang simpel tapi mendatangkan pahala yang luar biasa. Nanya jenengan kalau ada orang yang yang jenengan baiki. Anda berbuat baik pada orang lain. Orangnya enggak pernah ngucap terima kasih. Kira-kira kita senang atau raduk batin? Hah? Ini kita baiknya luar biasa sama dia, ngucap terima kasih aja enggak pernah. Ini kira-kira menimbulkan reaksi positif atau negatif kalau orang seperti itu? Negatif kan? Jadi sekedar ucapan terima kasih itu bisa mengundang reaksi, aksi positif mengundang reaksi yang positif. Contoh, saya pernah parkir, tiba-tiba ada ibu-ibu tua peminta-minta. Saya buka kaca, saya kasih uang. Begitu terima, dia bilang, alhamdulillah, terima kasih nak, terima kasih, moga-moga awakmu dawa umur, bla bla dumun ini macam-macam. Terus saya senang atau enggak senang? Senang loh, ngasihnya 5.000 dungune dawa umur kok ya. Kasih 5.000 doanya panjang, panjang umur. Hasilnya apa? Membuat saya pengen ngasih lagi. Langsung saya buka dompet kasih lagi. Lah dia ndongake lagi. Ya saya kasih lagi terakhir gendang lunga mbok gitu. Kalau terima kasih lagi bisa akhirnya habis di si dompet itu kan. Jadi ucapan terima kasih itu bisa menarik rezeki, bisa narik rezeki. Nah kalau kita mau terima kasih kepada Allah, Allahnya seneng. Oh hambaku ini ngerti aku yang ngasih. Tahu aku yang ngasih. Dia mau terima kasih kepada aku. Oh penulis buku ini dia mau terima kasih. Dia sadar yang punya keagungan kekuasaan semua itu Allah. Dia gak bisa apa-apa. Yang bisa cuman Allah. Terima kasih udah dikasih kesempatan menjelaskan yang halal yang haram. Bisa dikasih kesempatan nulis buku. Terima kasih. Ya hasilnya nanti dikasih sama Allah. Karena terima kasih itu setelah terima terus kasih. Ya, setelah terima kasih. Lah orang-orang yang suka berterima kasih, itu dia kalau setelah menerima ya dia ngasih. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya terima terus. Karena terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau bahasa Indonesia begitu kan? Setelah menerima dia kasihkan orang lain. Itu wujud terima kasih kepada Allah. Syukur. Ya bentuk syukur. Indahnya alhamdulillah itu juga sebagai awal. Rangkaian dengan basmalah. Basmalah itu awal. Alhamdulillah juga awal. Kalau dalam tulisan kata pembuka. Kata pembuka. Bismillah alhamdulillah. Nanti orang masuk surga itu kalimat pertama kali yang diucapkan adalah bukan bismillah tapi alhamdulillah. Baca di Al-Quran. Pertama kali masuk surga itu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Selamat alhamdulillah. Swarga tekan. Akhirnya nyampe juga. Ya jadi alhamdulillah. Seperti kita ini habis antri mau bayar, mau beli makan gitu ya. Lapar luar biasa, antrinya panjang, enggak ada yang jual makanan selain toko itu. Begitu sampai terima makanan, bilang apa? Alhamdulillah. Senengnya pol. Lah kita habis apa namanya di mahsyar, ada mengatakan 1000, ada yang mengatakan 50.000 tahun, enggak tahu yang berapa tahun yang sahih, yang jelas itu ribuan tahun. Di mahsyar, panasnya luar biasa, kumpul jadi satu, terus dihitung amal sama Allah Ta'ala, niti suratul mustaqim, bawahnya api yang nyala-nyala, terus masuk surga, kena AC-nya surga, ya alhamdulillah, masuk surga. Itu nanti pertama kali masuk surga, ucapannya alhamdulillah. Makanya, orang bangun tidur, kalimat pertama kali yang harus diucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Urip meneh. Alhamdulillah. Nah, penulis kitab ini juga ngucap di awalnya setelah basmalah alhamdulillah. Setelah itu dirangkai bismillah, alhamdulillah, thumma salatullahi ma'salami. Setelah itu solawat dan salam Allah. Solawat dan salam Allah ala nabil mustafa tihami. Kepada Nabi yang terpilih yang dari Tihamah. Ya, Nabi terpilih dari Tihamah. Mekah itu masuk Tihamah. Nah solawat itu apa? Thumma salatullah. Kemudian solawat Allah. Solawat itu kan bahasa Indonesia. Aslinya kan solatun. Sot, lam, alif, tak marbutoh. Solatun. Solatun itu artinya secara bahasa as-salah ad-du'a. Solat. Solat sama solawat itu kalau bahasa Arabnya sama. Sama-sama as-solah. As-solatu ala nabi. Solawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Solawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau as-salatu al-jami'ah, berarti sholawat berjamaah, bukan sholat, sholat berjamaah. Sama bahasa Arabnya, tapi nanti maknanya beda, kan begitu. Lah yang dimaksud ini sholatullah ma'salami, sholawatnya Allah dalam bahasa kita. Allah, sholawatnya Allah dan salamnya Allah untuk Nabi. Lah kalau Allah bersholawat itu maksudnya apa toh? Kok Allah bersholawat padahal sholawat itu artinya doa. Lah masa Allah berdoa? Allah berdoa untuk Nabi. Ya maksud Allah berdoa. Allah berdoa kepada siapa? Loh, doa itu hanya kepada Allah. Masa Allah berdoa kepada Allah, kan begitu. Yang dimaksud afsholah kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala minallah ar-rahmah al-maqrunah bita'zim. Kalau Allah menyatakan dirinya bersolawat, itu artinya Allah mengucurkan rahmat, yang datangnya rahmat itu diiringi dengan pengagungan, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma rahmat toh, tapi rahmat yang datang dengan penuh pengagungan. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tiap detik mendapatkan rahmat dan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tiap detik Kanjeng Nabi diagungkan, dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapa yang mau ikut-ikut mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berarti dia masuk dalam kelompok orang-orang yang dipilih Allah untuk mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang yang mengagungkan Kanjeng Nabi, sebetulnya dia itu dipakai oleh Allah untuk mengagungkan Kanjeng Nabi. Berarti dia alatnya Allah untuk mengagungkan Kanjeng Nabi. Berarti dia pilihannya Allah untuk mengagungkan Kanjeng Nabi. Berarti dia bagian dari prosesnya Allah mengagungkan Kanjeng Nabi. Makanya orang yang mengagungkan Kanjeng Nabi itu selalu mulia. Kenapa? Allah yang milih dia. Paham gak? Ini paham apa ngantuk? Paham gak kira-kira? Paham, apa yang paham? Yang merintahkan kita salawat kepada Kanjeng Nabi siapa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alaihi. Allah yang merintahkan. Berarti kalau kita ikut dalam perintahnya Allah, berarti kita dipilih siapa ini? Dipilih Allah. Dipilih Allah untuk apa? Untuk bersolawat. Berarti Allah menyiapkan orang-orang yang senantiasa bersolawat pada Nabi. Malaikat sudah disiapkan. Allahnya selalu memuliakan. Lah Allah pilih manusia-manusia yang tiap detik tidak berhenti memuliakan Nabi. Allah yang milih. Caranya bagaimana? Syariatnya, sunnatullahnya bagaimana? Ya Allah serukan pada manusia yang dipanggil Allah. Hei orang-orang yang beriman, solawat kamu kepada Nabi. Sehingga orang yang mau membaktikan dirinya tiap hari solawat pada Nabi, dia masuk dalam jajaran kelompok malaikat, kelompok orang-orang yang khusus, kelompok orang-orang yang pilihan. Karena itu amalan yang namanya solawat itu pahalanya luar biasa. Paham ya? Jadi solawat itu begitu tuh. Kalau dari Allah pengagungan, pemuliaan, turunnya rahmat. Dan itu berlaku setiap saat. Kemudian kalau malaikat bersolawat. Kadang malaikat bersolawat kepada Mas Takim misalnya begitu. Malaikat bersolawat kepada Mas Cahyo. Wah, luar biasa dapat solawatnya malaikat. Maksudnya apa? Dimintakan ampun oleh malaikat. Mergo mungkin dosane awake dhewe kakehan. Kalau malaikat minta solawat kepada saya gitu ya. Kan ada solawat untuk mukminin. Solawat untuk mukminin. Malaikat bersolawat pada orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat itu memintakan ampun kita semua. Jadi ada kelompok malaikat yang bersolawat dalam memuliakan Rasulullah SAW. Ada malaikat yang tugasnya mendoakan, mintakan ampun kepada kita semua. Nah kalau kita yang bersolawat, kita bersolawat, maksudnya apa? Bukan solawat kepada Nabi loh ya. Kita bersolawat, kita sholah. Maksudnya apa? Atadzurru wa du'a. Kita kalau bersolawat artinya kita itu merendahkan diri dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya mau sholawat dulu, mau sholat. Saya mau sholat dulu. Mau apa? Mau tadzurru, mau du'a. Mau sholat itu ya mau tadzurru, mau du'a. Merendahkan diri di hadapan Allah. Itu namanya sholat. Lah selama ini kita sudah sholat atau belum? Jawabannya hanya diri kita yang tahu. Lah selama ini kalau sholat itu merendahkan diri berdoa atau sak kecekeli. Allahu Akbar. Ya, sholat itu merendahkan diri dan betul-betul berdoa, itu namanya sholat. Dari manusia itu begitu. Dan ketika bersolawat kepada Rasulullah SAW, ya kita merendahkan diri memohon kepada Allah, ya Allah, tolong engkau bersolawat kepada Nabi. Tolong engkau turunkan rahmatmu untuk Nabi dengan pengagungan. Tolong ya Allah, kita minta kepada Allah seperti itu. Itu harus dengan pengagungan. Nah kalau solawat sambil jogetan, namanya solawat bukan itu. Paham ya? Joget itu bukan gerak tubuh. Kalau gerak tubuh itu zikir. Itu sunnah. Boleh kita berzikir. Zikir itu bergerak, bu? Boleh. Tapi kalau bersolawat sambil jogetan, itu dua hal yang tidak bisa disatukan. Mosok apa, dungo kok cengengesan. Berdoa pada Allah kok cengengesan. Kan itu tidak pas. Tidak pas. Beb, kalau qasidah, kita lagi baca qasidah yang ada solawatnya, ya harus dengan tadzurru wa ta'zim. Betul-betul dengan merendahkan diri dan mengagungkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misal solawat dan salam ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Itu kan salam ditutup dengan salawat. Ini kan harusnya dengan ta'zim, tadzarru', doa, mohon pada Allah, sampaikan salam saya ya Allah pada Rasul, sampaikan hormat saya pada Rasul, tolong muliakan Rasul, harusnya begitu. Kan lagi berdoa sama Allah. Nah kalau saya misalnya, saya kemudian baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, saya begitu, ini kira-kira malaikatnya marah atau enggak marah? Kok ngadep Allah cengengesan apa piye gitu ya? Ada sopan santunnya. Ya karena orang enggak ngerti artinya solawat itu apa, enggak belajar begini, ya akhirnya ya begitu. Faham kan? Makanya ta'allum wa ta'lim ini penting sehingga orang ngerti, oh, saya tuh kalau solawat itu doa. Ya, seperti yang dikatakan Habib saya kalau lagi nerangkan itu kan, salatun bisalamil mubini. Kata Habib saya itu solawat itu. Kidungo gitu. Itu doa, jadi ojo cengengesan ya, ya betul-betul doa minta gitu. Bukan dengan anu gerak boleh, bukan enggak boleh gerak, boleh gerak. Tapi gerak jangan seperti yang saya contohkan tadi. Ini namanya bukan gerak ini. Ini orang kakek obat ini. Pakai obat kegirangan gitu ya, kegirangan. Ya gerak yang normal. Misalnya salatun bisalamil mubini. Itu kan suara saya jelek-jelek, jangan khawatir. Jangan direkod, jelek suara saya. Enggak bagus, tapi ya lumayan lah. Daripada enggak ada kan lebih baik ada gitu kan. Nah, itu kalau geraknya lembut, dinikmati asyik, sambil khusyuk ya jadinya indah, bagus, baik. Nah, ini cara sholawat gitu. Lah itu loh bedanya orang yang belajar sama yang tidak belajar. Dan umat harus diajari, jangan dikatakan, "Wah, wow, orang enggak ngerti enggak apa-apa, Beb." Ya enggak boleh begitu. Jenengan kalau ada momen enggak ngerti tetap dicekel. Betul tak betul? Maaf Pak Polisi, saya enggak ngerti kalau enggak boleh pakai SIM. Apa enggak boleh naik motor kalau enggak punya SIM? Maaf saya belum ngerti. Dipegang atau enggak dipegang? Namanya kamu naik motor ya kamu harus ngerti aturannya naik motor bagaimana, gitu kan ya? Maaf Pak Polisi, saya enggak ngerti kalau lampunya harus dinyalakan. Namanya kamu naik motor, kamu ya harus ngerti aturannya naik motor bagaimana, kan begitu. Jadi kata-kata enggak ngerti itu bukan alasan. Dalam urusan naik motor saja kita tidak bisa beralasan dengan kata-kata tidak ngerti. Lah, urusan doa, zikir, sholat, haji, puasa, sedekah, zakat, enggak ada judulnya, maaf saya enggak ngerti, enggak ada. Jadi kalau mau masuk suatu itu harus ngerti ilmunya. Harus tahu ilmunya. Makanya di situ kita diperintahkan belajar dan diperintahkan untuk mengajar. Ada ta'allum, ada ta'lim. Itu kalau jalan sinkron, ya insyaallah jadinya bagus. Ya insyaallah jadinya bagus. Alhamdulillah. Ini saya bicara kurang lebih sudah 45 menit insyaallah ya. Sekitar 45 menit. Saya sengaja ini tidak panjang-panjang. Pokoknya ringkas, tapi nanti rutin. Ini mukadimah dulu. Ya, ini mukadimah. Sampai selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum selesai dikit. Muhammadil hadi minadh dhalali. Siapa Al-Mustafa? Rasul pilihan itu siapa? Karena Al-Mustafa itu kan artinya yang terpilih. Nah, yang terpilih itu siapa? Rasulullah dikatakan yang terpilih karena dipilih dari seluruh alam. dari seluruh nabi, dari seluruh rasul, dari seluruh bangsa, itu yang terbaik, yang terhebat, yang termulia, yang teragung, yang tersemuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Jasadnya, ruhnya, semuanya, bangsanya, kaumnya. Makanya tidak ada bangsa yang lebih hebat dari bangsanya Kanjeng Nabi. Enggak mungkin ada. Jadi kalau ada orang kulit putih kok ngaku lebih hebat dari orang Arab, mesti keliru. Ya, mesti keliru. Kenapa? Karena bangsa yang terhebat menurut Allah adalah bangsa Arab. Bahasa yang terbagus bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Taiwan, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Cina. Bahasa yang terbagus adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena yang terpilih, yang terbagus itu Rasulullah. Jadi semua yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu yang terbagus, enggak ada yang kurang. Bahasanya, bangsanya, semuanya itu yang terbagus. Zamannya yang terbagus, sahabatnya yang terbagus, keluarganya yang terbagus. Semua yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi otomatis jadi yang terbagus. Kenapa? Memang itu dipilih sama Allah kok. Allah yang milih. Makanya Allah pun menjadikan wahyunya dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Al-Quran. Allah nyebut lisanan Arabian. Dengan bahasa Arab. Gitu. Jadi Allah mengunggulkan bahasa Arabnya. Kenapa? Karena ini bahasa Nabiku. Bahasanya pilihanku. Ini bahasanya kekasihku. Allah pengen Rasul itu diketahui orang kemuliaannya, kebesarannya. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan Al-Mustafa SAW menjadi juga terpilih. Ya, semua yang menjadi dekat dengan Rasulullah menjadi terpilih juga. Makanya kita beruntung. Gara-gara kita jadi umatnya Rasul, kita jadi umatnya yang terbaik juga. Umat pilihan. Umatnya Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi siapapun, Rasul siapapun, itu di bawah kita makomnya. Di bawah kita pangkatnya. Jangan gaya, wos, gara-gara saya banyak sholat. Bukan gara-gara itu. Gara-gara kamu jadi umatnya Rasulullah. Meskipun sholatnya cuma 5 waktu, umat yang terdahulu ada sholatnya ribuan rokaat, masih hebat kita. Masih hebat kita. Karena umat Rasulullah itu kalau sholat 1 rokaat, pahalanya mengalahkan yang lain. Kenapa? Pilihan. Jadi kita yang lahir sekarang ini termasuk orang yang dipilih sama Allah. Duh, sebetulnya umur manusia itu sama atau beda toh? Jangan biar tahu makna pilihan. Umurnya manusia itu sebetulnya sama atau beda? Sama, tidak ada yang beda. Umur manusia itu diciptakan dafa'atan wahidah. Kun fayakun. Jadi semua ruhnya. Tidak ada ruh tua, tidak ada ruh muda. Ruh itu umurnya sama semua. Ruh itu umurnya sama semua. Dafa'atan wahidah. Umurnya sama semua. Nah terus yang buat beda itu apa? Tanggal lahirnya. Kan ada alam ruh ini. Ya kan? Kalau langsung dipindah ke akhirat semua kan umurnya sama semua. Lah yang buat orang itu umurnya beda kan karena keluarnya, tinggalnya di dunia. Disebut ada umur itu kan di dunia toh. Di alam barzah kan enggak ada umur lagi sudah. Umur itu dihitung di alam dunia. Lah di alam dunia karena lahirnya tahun 2000 ya. Jadinya abad ini sekarang ini. Yang lahirnya dulu zaman Nabi Nuh ya begitu. Lah alhamdulillah kok sama Allah kita dipilihkan udah kamu keluar tahun 75. 1975. Kamu keluar tahun 1982. Kamu keluar tahun 2000. Allah yang milihkan. Karena itu semua dengan perintah Allah. Lah Allah milihkan kita untuk apa? Jadi umatnya Nabi. Karena kita orang pilihan gitu. Faham? Kita orang pilihan. Dan itu harus disyukuri luar biasa. Makanya dikatakan Muhammadil Hadi minal dolali. Nabi Muhammad yang terpilih itu adalah yang membawa petunjuk manusia agar keluar dari kesesatan. Bahwa petunjuk bagi manusia agar manusia itu bisa keluar dari kesesatan. Rasul diutus di tengah manusia-manusia yang lagi sesat. Sesat dengan akidahnya, sesat dengan pemikirannya, sesat dengan budayanya, dan lain sebagainya. Datanglah Rasulullah untuk bimbing mereka semua agar keluar membawa hidayah dari kesesatannya tersebut. Wa afdhalis sahbi. Dan salawat itu dan salam itu juga diberikan pada sahabat-sahabat yang mulia. Afdhalus sahabi dikatakan sahabat yang terbaik. Memang sahabat yang terbaik ya sahabatnya Kanjeng Nabi SAW. Nabi Isa punya sahabat. Nabi Musa punya sahabat. Nabi Nuh punya sahabat. Setiap nabi hampir semuanya punya sahabat. Tapi nilai sahabat itu tidak bisa mengalahkan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Makanya dikatakan sahabatnya Nabi yang terbaik siapa? Ya tetap Nabi Muhammad SAW. Wa khairi ali. Dan keluarga yang terbaik. Keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi yang terbaik. Yang bagaimana? Sahabat Nabi, keluarga Nabi, syaratnya satu. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman. Itu baru namanya sahabat dan keluarga. Kalau dia keluarga Nabi tapi enggak iman sama Nabi, ya namanya bukan keluarga. Paham ya? Yang dimaksud keluarga itu yang iman, hidup dalam iman, wafat dalam iman, dan dia hidup bersama Nabi Muhammad SAW di masa Nabi, pernah melihat Nabi SAW. Ya, pernah melihat atau bertemu. Karena kalau orang tunanetra enggak bisa lihat kan, dia ketemu Rasulullah. Itu namanya keluarga atau sahabat. Misal hidup di zaman Nabi, iman pada Nabi, wafat dalam keadaan iman tapi enggak pernah ketemu, namanya bukan sahabat. Namanya bukan sahabat. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Beliau hidup di zaman Nabi, iman pada Nabi, wafat dalam keadaan iman, bahkan pergi menjumpai Nabi tapi enggak ketemu. Maka beliau tidak masuk dalam kelompok sahabat, tapi tabi'in. Tapi tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena bertemu dengan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarga Nabi yang dimaksud siapa? Ya, siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mukminu Bani Hashim wa Bani Muthalib. Orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Orang-orang Arab dari Bani Hashim dan Bani Muthalib yang beriman, itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga keluarga Nabi itu ya, dalam skup besar istri-istri Nabi, itu kan masuk keluarga Nabi. Ada pertanyaan. Kalau keluarga Nabi Ismail, keluarga Nabi Ibrahim, nih, keluarganya Nabi Ibrahim dengan keluarganya Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia? Ini pertanyaan. Keluarga Nabi Ibrahim dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW, mana yang lebih mulia? Jawabannya tergantung. Keluarga Nabi Ibrahim itu Nabi atau bukan? Kalau keluarga Nabi Ibrahim itu bukan Nabi, maka tetap yang paling mulia keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau keluarga Nabi Ibrahim itu Nabi, ya Nabi tidak bisa dikalahkan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Makom Nabi itu tetap Nabi. Keluarga Nabi ya keluarga Nabi. Contoh, Nabi Ismail itu keluarganya Nabi Ibrahim bukan? Keluarga. Nabi Ishak itu keluarga Nabi Ibrahim bukan? Keluarga. Nah, karena Ismail dan Ishak itu anak-anak Nabi Ibrahim, tapi itu keluarganya Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi, maka kemuliaannya mengalahkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, anak Rasul, kemudian menantu Rasul atau paman Rasul, tidak bisa menjadi Nabi. Faham kan? Karena tidak bisa menjadi Nabi, ya kemuliaannya kalah dengan para Nabi. Jadi kalau dimaksud keluarga Nabi adalah keluarga yang terbaik dari keluarganya semua Nabi, betul, dengan catatan selama keluarga Nabi yang lain itu bukan seorang Nabi. Bisa dipahami? Jelas ya? Nah, begitu pula juga dengan sahabat Nabi, sahabat yang terbaik dari semua sahabat Nabi, selama sahabat Nabi-Nabi yang terdahulu itu bukan Nabi. Kalau dia seorang Nabi juga, maka ya wis. Berarti tetap lebih mulia Nabinya. Bisa dipahami ya? InsyaAllah demikian. Nanti kita Rabu yang akan datang akan masuk syair. Wa ba'du hadhi zubadun nazamtuha abyatuha alfun bima qadzituha. Dan mukaddimah tadi ada bismillah, ada alhamdulillah, ada solawat. Itu adab kalau kita mau ceramah, adab kalau kita mau tulis surat, adab kalau kita mau doa, yaitu adabnya bismillah, alhamdulillah, solawat dan salam. Itu adabnya. Kalau kita pakai itu, insya Allah lancar. Berkahnya itu banyak. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun liqadhaak faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Yang batal wudunya wudu dulu, terus hidangannya dinikmati dulu, baru kita sholat isya. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefalukum khair. Apa namanya, Takim? Saya dari Jakarta.